الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita. Telah disebutkan tadi bahwa para ulama terdahulu betul-betul mereka sangat memperhatikan dan sangat bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak mereka. Sampai satu riwayat yang disebutkan anaknya disuruh pergi dengan diberi bekal 100 ribu dirham dan orang tuanya tidak ingin melihat wajahnya sampai pulang membawa 100 ribu hadis. Dan demikian pula dari kalangan wanita, ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu Anas bin Malik? Satu sahabat, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 10 tahun. Ibunya yang nyerahkan. Ayahnya Anas. Ayahnya Anas bin Malik, jadi Malik berarti, itu tetap mati dalam keadaan kafir, lari ke Syam. Anas waktu masih kecil oleh ibunya diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dididik dengan pendidikan nabawi, pendidikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyatakan, ibunya Anas, ya Rasulullah, aku serahkan anak ini dan anak ini akan berkhidmah kepada engkau. Karena ibunya tahu siapa Anas. Maka Rasul mendoakan. Didoakan oleh Rasulullah untuk dia banyak hartanya dan juga doakan oleh Allah banyak anaknya dan barokah. Dan barokah. Siapa yang menyerahkan ibunya? Berarti ibunya, sang ummi, ada kepedulian dan keseriusan dan kesungguhan dan perhatian yang sangat kepada anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan berilmu di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Sehingga kita sebagai umatnya enggak ada pilihan lain kecuali mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak kita, sekaligus mentauladani bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus terkait materi ini adalah tarbiyatul abna wal aulad, untuk mendidik anak-anak kita. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian besar keadaan sekaligus pentingnya seorang ayah atau orang tua, ayah dan ibu, perannya terhadap pendidikan anak. Sampai-sampai Al-Asma'i rahimahullah, beliau menyatakan, kata Al-Asma'i, Ali ibn Asma al-wafatu jama'a bani faqala ya bunayya ashirun nas mu'asharatan in ghibtum hannu 'alaykum wa in muttum bakaw 'alaykum. Kata Al-Asma'i, ketika kakekku mau meninggal, yaitu Ali bin Asma, tatkala mau meninggal, maka dikumpulkan semua anak-anaknya. Ketika kakekku, yakni Ali bin Asma, kata Al-Asma'i rahimahullah, mau meninggal, dikumpulkan semua anak-anaknya. Apa di benak kita sekarang? Apa kira-kira bayangan kita yang akan disampaikan oleh seorang alim ini ketika mau meninggal? Apa kira-kira yang mau disampaikan ketika mau meninggal? Mungkin di benak kita akan mengira, sini-sini anak-anakku, sini-sini, kalian jangan tengkar nanti ya, kalau aku sudah meninggal, kalian yang rukun, kalian yang baik, mungkin itu. Mungkin juga, sini-sini, kamu ya fulan, dapat rumah yang itu. Kamu fulan, dapat toko itu. Kamu fulan dapat tanah itu. Fulanah dapat rumah ini. Mungkin itu. Mungkin. Nah, atau yang lainnya dan yang lainnya yang disampaikan. Tapi ini lain. Antum lihat apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah kepada anak-anaknya ketika mau mati, mau meninggal. Ya bunayya, wahai anak-anakku, ashirun nas mu'asyaratan in ghibtum 'alaik in ghibtum hannu 'alaikum. Wahai anak-anakku, kalian kalau berinteraksi dengan orang lain, kalian kalau bermuamalah dengan orang lain, kalian kalau bekerja sama dengan orang lain, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan suatu interaksi yang ketika mereka tidak ada di sisi kalian, mereka kangen kalian. Mereka rindu kalian, rindu. Dari sini dulu, kita perhatikan. Misal, namanya Muhammad misalnya. Dia punya teman Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Jabbar. Misal, temannya empat. Muhammad ini punya teman empat. Muhammad ini akhlaknya baik. Di mana ayahnya menasihati, wahai Muhammad, hendaklah engkau bergaul, berinteraksi dengan orang lain, dengan interaksi dan pergaulan, ketika mereka berpisah dari kamu, mereka kangen kepada kamu. Mereka rindu kamu. Maka akan terbesit di benak kita, berarti Muhammad berinteraksi dan bermuamalah, bergaul dengan pergaulan yang baik. Kenapa? Mereka kangen, mereka rindu. Apa yang dikangani, apa yang dirindui? Nasehatnya, akhlaknya yang mulia, tutur katanya yang sopan, rajin ibadah, rajin menuntut ilmu syar'i. Itu yang dikangani oleh mereka, itu yang mereka menjadikan rindu kepada Muhammad tadi. Kenapa? Karena akhlaknya Muhammad baik. Selalu memberikan nasihat kepada teman-temannya. Diingatkan, diberi contoh yang baik, ibadahnya semangat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka berpisah dengan Muhammad, mereka merasa kehilangan. Merasa kangen, rindu. Rindu apa? Rindu nasihatnya. Rindu apa? Rindu akhlaknya yang mulia. Rindu apa? Rindu sopan dan tutur katanya yang baik. Itu kata beliau Ali bin Asma ketika menjelang meninggal, dipanggil anaknya, dikumpulkan. Wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, setelah beliau menyampaikan, kamu berinteraksi, bergaul, bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik, yang syar'i, yang mulia dan seterusnya, sehingga ketika engkau tidak di sisi mereka, mereka kangen kepada engkau, Dan ketika engkau meninggal, wa in muttum, kalau kalian meninggal, bakau alaikum, mereka nangis. Menangisi kalian. Menangis mereka ketika kalian meninggal. Kenapa? Karena mereka faham. Saudaraku, sahabatku telah meninggal yang selalu memberikan nasihat kepada aku. Yang selalu mengingatkan aku, yang selalu ngajak ibadah kepadaku, yang selalu mengajak taklim, menuntut ilmu syar'i, yang selalu berkata sopan, telah meninggal. Nangis mereka, merasa apa? Merasa kehilangan. Jadilah demikian, wahai anak-anakku, kata Al-Asma'i kepada anak-anaknya. Bukan yang kayak tadi pertama itu, bukan. Naam. Pesan rohani, pesan hikmah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan oleh ba'dul hukama menyatakan afdalu ma yuwarrithul aba'u al-abna'a as-sana'ul hasan wal adabun nafi' wal ikhwanus salihun. Coba antum perhatikan ucapan sebagian ahli hikmah. Kata mereka, afdalu ma yuwarrithul aba'u al-abna'a sana'ul hasan wal adabun nafi' wal ikhwanus salihun. Warisan yang paling afdol, warisan yang paling mulia, yang hendak diwariskan oleh orang tua mereka terhadap anak-anak mereka, apa kira-kira? Mungkin kalau zaman sekarang, mungkin, nah, itu nanti emas berlian, ketika aku mati bagikan kepada anak-anakku ahli waris. Itu rumah yang tingkat 5 juga demikian. Bagikan ke ahli warisku. Kebun sawit seluas 10.000 hektar juga bagikan. Mungkin gitu. Warisannya itu yang dibagikan. Namun ini lain. Ini berbeda. Kenapa? Karena hidup tujuannya bukan tujuan duniawi saja. Bukan. Apa kata Ba'dul Hukama? Warisan yang paling afdol, yang hendak diwariskan oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya adalah as-sana'ul hasan. Mengukir sejarah baik hidup. Wal adabun nafi', yang kedua adab, akhlak yang bermanfaat, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga teman-teman yang soleh. Sana'ul hasan. Kalau antum pernah pergi ke Saudi misalnya, atau ke negeri Yaman, ketika memang betul-betul ingin tahu tentang sosok ulama ahlus sunnah, mesti antum akan kenal dan tahu siapa Syekh Mukbil rahimahullah di negeri Yaman. Seorang ulama, seorang alim dari ulama ahlus sunnah yang terkenal, tersohor. Keilmuannya, tawaduknya, zuhudnya, dan kejelian dalam ilmu hadis, ma'ruf, terkenal, Syekh Mukbil rahimahullah. Ketika di Saudi, Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Dan masyayikh yang lain dari masyayikh ahlus sunnah. Apa kata kaum muslimin zaman sekarang? Semua menyatakan Syekh bin Bas rahimahullah mendoakan kebaikan, rahmat. Syekh bin Uthaymin rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh Mubil rahimahullah, terus doa dipanjatkan oleh kaum muslimin di dunia ini. Kepada siapa? Kepada mereka. Kenapa? Mereka mengukir sejarah mulia ketika hidupnya. Mereka mengajarkan ilmu ketika hidupnya. Adab mereka, akhlak mereka, zuhud mereka, tawadhu mereka, keilmuan mereka diakui oleh sedunia. Itu mengukir sejarah mulia hidupnya. Sehingga orang-orang yang datang setelahnya selalu menyatakan rahimahullah, rahimahullah, demikian. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, terus seperti itu doa. Ketika masih hidup, hafizahullah, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaga dari berbagai kejelekan dan kemungkaran. Doa dipanjatkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia karena mereka mengukir sejarah mulia hidupnya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba na'udzubillah min dzalik, misalnya ada tokoh di Indonesia pun maupun di luar negeri penjahat. Tokoh penjahat. Apa kata kaum muslimin? Enggak akan, rahimahullah, enggak akan. Atau disanjung, dipuji-puji, enggak akan. Itu loh, mati karena kebanyakan dosis minuman keras, luar biasa hebat. Enggak akan demikian. Itu loh, mati di hotel sedang berzina, tokoh yang terkemuka, hebat, luar biasa. Enggak akan. Itu loh, bandar narkoba, bagus, mulia. Enggak akan. Enggak akan. Siapa yang memuji dia? Siapa yang memuji dia? Karena dia apa? Hidupnya mengukir sejarah buruk. Warisan yang paling afdol, yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, ini, Sanaul Hasan. Mengukir hidup sejarah mulia. Yang kedua, Al-Adabun Nafi. Akhlak yang mulia. Antum tahu Ibnul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah menyatakan, aku belajar adab sebelum ilmu 40 tahun. Baru setelah itu 20 tahun ilmu. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan apa? Wa idza khalata fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u ila ilal khair. Kalau engkau mau bergaul, bersahabat, bersahabatlah orang yang akhlaknya baik. Karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Al-adabun nafi, akhlak yang mulia, yang hendak diwariskan kepada sang anak. Nah, itu yang harus diperhatikan, ikhwan. Itu yang harus betul-betul diutamakan dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, wal ikhwanus solihun. Warisan yang paling afdol, yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah ikhwanus solihun, teman-teman yang soleh, saudara-saudara yang soleh. Jangan dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak baik. Hancur anak kita, na'udzubillah min dzalik. Sampai Rasul ibaratkan seorang yang bergaul dengan orang yang soleh, ibaratnya orang yang datang kepada penjual minyak misik. Ya, iya. Dia seorang bergaul dengan anak kumpul. Kumpul saja, bergaul saja, kumpul saja dengan orang-orang soleh. Itu sama halnya dengan, kata Rasulullah, ibaratnya orang yang datang ke penjual minyak wangi. Ketika keluar dari minyak wangi, dia akan harum baunya. Sebagaimana orang tadi ketika kumpul saja, bergaul saja dengan orang soleh, dia akan dihukumi baik oleh kaum muslimin. Lah bagaimana kalau orang soleh ini kumpul dan mengambil faedah, belajar ilmu, minta nasihat kepada orang soleh tadi. Sebagaimana orang penjual yang datang ke penjual minyak misik juga dia beli minyaknya dan dipergunakan ke badannya. Ya jelas-jelas harumnya. manfaat, juga dia dapat manfaat dari orang yang soleh tadi. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, orang yang bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang jelek, ibaratnya orang yang datang kepada padi besi. Pembuatan pisau, pembuatan pedang atau yang sejenisnya, datang ke padi besi tersebut, datang saja itu sudah baunya enggak wangi, sudah baunya enggak enak, bau angus, bau asap, datang saja. Kalau dia terus di situ dan terkena percikan api, nyesal dia, membahayakan dia. Sebagaimana ketika dia berkumpul dengan orang-orang buruk, orang-orang jahat, berkumpul saja sudah buruk, sudah jelek. Bagaimana kalau dia meniru ucapan mereka, perbuatan mereka, orang yang jelek, hancur. Warisan yang paling afdol yang ketiga adalah memilihkan untuk anaknya teman-teman yang soleh, agar ikut soleh. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita. Insyaallah ta'ala penjelasan yang lebih rinci terkait ini besok Sabtu Ahad di Samarinda. Kita siapkan dengan tema insyaallah ta'ala, ketika pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Temanya, ketika pendidikan anak-anak kita merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan para pengampu, para pengajar, para mudarrisin. Biiznillah, kita sampaikan besok insyaallah ta'ala di Ma'had Ibnu Mubarak di Samarinda. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.